ketemu orang-orang beken. Betapa keren, yeah, sungguh paten. Celebrities, celebrities, mau jadi celebrities. Celebrities, celebrities, mau jadi jadi selebritis sudah paling aman. Mengelola gosip, menggelar sensasi, atau ganti-ganti pasangan. Kalau selebritis sah-sah saja. Selebritis, selebritis, mau jadi selebritis. Selebritis, selebritis, enak jadi selebritis. Siapa yang mau ikuti barisan, bayar pendaftaran. Jadi selebritis, ikuti barisan. Oke. Oke, sekarang pemilihan selebritis akan dimulai. Apa Anda berminat untuk jadi selebritis?